بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Jurum ya dari kitab Jurum ya yang membahas dan mengkaji dasar-dasar ilmu nahwu. Baiklah, kita langsung kepada isi kitab. Pada pertemuan sebelumnya, walillahilham, kita telah mengenal pengertian al-kalam. Bahwa kalam itu dikatakan kalam apabila terkumpulkan padanya empat syarat. Lafaz, murakab, al-mufid, bil-wadah. Aduhai, kalau setiap harinya ada yang bisa menyetorkan matan yang telah dibaca dari setiap pelajaran. Maka sangat saya harap ada yang bisa menyetornya dengan mengirim suaranya langsung ke kontak pribadi saya atau ke admin. Juga telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya bahwa kalam itu terdiri dari tiga perkara, isim, fi'il, harf. Tidak ada satupun kalam bahasa Arab yang tidak terdiri dari isim atau dari fi'il. Maka dari itu kita bisa mengetahui bahwa rukunnya kalam adalah isim, fi'il, harf. Berikut ini kita akan mempelajari tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dan tanda-tanda harf. Baiklah, kita baca. Qala fal ismu yu'rafu bil khafdhi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lam wal lami wa hurufil khafdhi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Kata, saya ulangi bacaannya. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورد والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. سأقولها sekali lagi. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورد والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. Kata beliau, isim itu dapat diketahui dengan khafad. Apa itu khafad? Sabar, tunggu penjelasannya. Diketahui dengan beberapa perkara. Yang pertama khafad. Yang kedua tanwin, dengan adanya tanwin. Yang ketiga adanya alif wal lam. Yang keempat masuknya huruf khafad, juga disebut dengan istilah lain huruf jar. Huruf jar, bukan huruf jer. Jer itu bahasa orang Aceh. Ya. Bahasa Arab itu jar, bukan jer. Ya. Huruf jar, bukan huruf jer. Apa saja huruf jar itu, juga disebut dengan huruf khafad. Saya ingatkan kembali, perhatikan huruful khafad. Dengan penyebutan huruful jar, itu sama. Hanya saja penyebutan huruf jar itu lebih familiar. Apa saja huruf jar itu, apa saja huruf khafad itu, yang mana kalau dia masuk kepada suatu kata, maka kita bisa memfonis kata itu adalah isim. Dia, contohnya min. Ut. Astagfirullah. Alhamdulillah. Afwan, bersin anak saya ya. Yang pertama, min. Ila. Bermakna ke. An. Tentang atau dari. Ala. Di atas. Fi. Di dalam. Atau di. Warubba. Terkadang. Ba. Artinya bi. Maksudnya. Dengan. Kaf. Ya, seperti. Ka. Maksudnya. Lam. Li. Maksudnya. Untuk. Dan juga termasuk huruf jar. Huruf khafad adalah huruf-huruful qasam. Huruf yang digunakan untuk bersumpah. Contohnya. Waw. Ba. Ta. Ya. Contoh huruf. Waw. Seorang menyatakan. Wallahi. Demi Allah. Ba, contohnya billahi, demi Allah. Contoh tak, tallahi. Maka apabila waw Tak, tak masuk ke suatu isim tujuannya untuk bersumpah. Artinya tidak boleh masuk kecuali hanya kepada Allah. Lafzul jalalah, maka dapat difonis. Kata tersebut adalah isim. Kesimpulannya bahwa isim di sini memiliki dengan beberapa tanda. Yang pertama khafad. Yang kedua tanwin. Yang ketiga masuk alif lam. Keempat huruf khafad. Apa saja huruf khafad? Beliau sebutkan tadi. Min, ila, an, ala, si, ruba, ba, di maksudnya. Ka, maksudnya ka. La maksudnya li. Dan huruful qasam. Ya, cara baca wa huruful qasam. Fu. Ya, dia pun mah hurufu. Bukan hurufi. Karena huruful qasam dia masih di dalam kategori huruful khafad atau huruf jar. Ini empat tanda. Kita bahas tanda yang pertama. Kata beliau, isim itu dikenal, diketahui dengan ada yang khafad. Apa maksud khafad di sini? Ya, kita masih di dalam perjalanan ringkas. Saya tidak akan menyebutkan definisi-definisi yang ilmiah dan lebih mendalam. Hanya saja saya menyebutkan definisi yang lebih mendekatkan untuk pemahaman. Yang dimaksudkan oleh beliau khafad di sini adalah adanya tanda khafad. Apa tanda khafad? Yaitu kasrah. Kapan kita melihat suatu kata menerima kasrah, maka dia adalah isim. Karena fi'il tidak mungkin kasrah. Baik. Yang kedua, tanwin. Tanwin itu adalah dobelnya baris. Baris yang dobel. An, in, un. An, in, un. Itu namanya tanwin. Kitabun, kitaban, kitabin. Ini sudah pasti isim. Karena fi'il tidak mungkin menerima tanwin. Yang ketiga, kata beliau masuk alif lam. Contohnya, al-baitu. Al-kitabu. Karena tidak mungkin fi'il dan huruf itu menerima alif. Tidak mungkin ada al-ja'u. Al-khoroja. Tanda yang keempat ada huruf khafad. Min, ila. Apabila Anda melihat satu kata, sebelumnya ada min, atau ada ila, ada bi, ada ba, rubba, pasti kata tersebut adalah isim. Karena fi'il tidak mungkin menerima huruf. Jar. Kesimpulannya, isim memiliki empat tanda menurut apa yang boleh uraikan di atas. Yang pertama, khafad, yaitu kasrah atau pengganti kasrah. Yang kedua, tanwin, an, in, un. Yang ketiga, ada alif dan lam. Yang keempat, adanya huruf, salah satu dari huruf jar. Huruf khafad juga dinamakan huruf khafad. Huruf jar, huruf khafad, ini dua penamaan untuk satu. Seperti min. Ya, seperti huruf qatam, wallahi, tallahi, billahi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Pada majlis berikutnya, kita akan membaca uraian boleh yang berikutnya yang menerangkan tanda-tanda fi'il. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terakhirnya, saya berikan sebuah syair kepada antum semua. Kata penyair, kun rajulan rijiluhu fithara, wahammatu himmatihi fitharayan. Jadilah engkau seorang yang memang kakinya berpijak di bumi, tetapi cita-citanya tinggi di angkasa. Bercita-cita tinggilah Anda semua. Apa cita-cita tertinggi kita adalah dapat memahami Al-Quran, dapat memahami hadis-hadis Nabi, dan dapat mendakwahkan keduanya kepada manusia. Tidak ada jalan untuk itu semua kecuali dengan memahami dan mempelajari bahasa Arab. Maka bersabar dan berjuanglah. Jangan katakan saya tidak bisa, wahai Ustaz, sudah sekian tahun saya belajar. Saya tidak mampu, wahai Ustaz, saya sudah bersabar dan sudah bersungguh-sungguh, tetapi Anda belum mampu dan belum bisa. Katakan saya belum bisa, katakan saya belum mampu, dan jangan Anda katakan saya tidak bisa dan tidak mampu. Anda akan mampu dan Anda akan bisa apabila Anda siap bersabar dan berjuang. Kata penyair Arab, la astasilanna sa'ba au udrikal muna, faman qadatil amali illa li sabiri. Aku akan berusaha memudahkan sesuatu yang sulit hingga aku menggapai cita-citaku. Karena cita-cita yang tinggi itu tidak akan mungkin diraih kecuali oleh orang yang bersabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.